Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayat terakhir surat Al-Falaq. Ayat terakhir surat Al-Falaq. Surat An-Nas ada berapa ayat? An-Nas ada berapa ayat surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, lima minal jinnati khannas. Berarti surat An-Nas ada berapa ayat? 6. Surat Al-Falaq 5. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq 2, wa min syarri ghasikin idza waqab 3, wa min syarri naffatsati fil 'uqad 4, wa min syarri hasidin idza hasad 5. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nah, pagi ini yang dibahas adalah ayat yang terakhir, ayat yang ke 5. Ayat yang ke 5. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر dan dari syarri kejahatan keburukan hasidin orang yang hasad idza hasad dipertegas lagi apabila dia hasad. Ini rangkaian dari permohonan perlindungan dari kita, permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar darinya. Yang disebutkan ada berapa permohonan kita agar dilindungi dari berapa hal dalam surat ini? Yang pertama min syarri ma khalaq. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah itu dari kejahatan semua makhluk. Kejahatan semua makhluk. Bukan semua makhluk itu jahat, bukan ya. Tapi kejahatan yang memungkinkan muncul dari semua makhluk. Karena semua makhluk pasti ada sisi apa potensi untuk melakukan kejahatan dan keburukan. Itu permohonan kita yang pertama. Permohonan kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar terjaga dan selalu terlindungi dari kejahatan dan keburukan yang terjadi di malam hari. Yang terjadi di malam hari. Kemudian permohonan yang ketiga, kita selalu meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah dari kejahatan sihir dan tukang sihir. Karena keberadaan sihir atau tukang sihir itu tidak bisa kita ingkari, benar-benar ada mereka di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan bukan satu hal yang mustahil apabila orang yang tidak suka atau tidak senang kemudian menggunakan langkah-langkah sihir, ya, dia halalkan. Nah, itu bukan satu hal yang mustahil, mungkin saja. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun disihir oleh seorang Yahudi. Namanya siapa? Labid Ibnul A'som. Itu dirasakan selama beberapa waktu, tapi tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan pelaksanaan syariat, atau juga tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam tugas beliau menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beliau merasa terganggu akibat dari sihir tersebut. Sampai kemudian malaikat Jibril dan satu lagi datang menemui Nabi Muhammad SAW, ya kan, meruqyah Nabi SAW, artinya mendoakan Nabi SAW di ruqyah. Setelah itu malaikat Jibril memberitahukan di manakah sumber dari sihir itu di letakkan. Ternyata ada rambut milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil oleh orang Yahudi itu Labid bin al-Asam, karena memang juga tukang sihir dia. Lalu dibuat simpul-simpul dan buhul-buhul itu jadi satu, kemudian diletakkan di dalam sebuah sumur di kota Madinah. Maka malaikat Jibril perintahkan ambil barang itu. Siapa yang diperintahkan mengambil? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Semuanya dalam Sahih Bukhari ada disebutkan. Saya lupa dalam Sahih Muslim ada atau tidak. Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam sumur mencari buhul-buhulnya itu. Setelah ketemu terus dilepas, kemudian di kalau bahasa kita ya dihancurkan. Setelah itu dalam riwayat disebutkan seakan-akan Nabi Muhammad SAW lebih gesit, lebih semangat, seakan-akan beliau baru saja lepas dari ikatan belenggu. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita kan begitu. Bukan satu hal yang mustahil. Maka sebagai tindakan preventif, berjaga-jaga, dan sebelum itu terjadi, kewaspadaan kita adalah selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, membaca surat Al-Baqarah di rumah, kemudian zikir pagi, zikir petang, apalagi sebelum masuk kamar mandi, jangan lupa membaca doa. Kemudian ketika mohon maaf sebelum melakukan hubungan suami istri, bacalah doa. Kenapa? Karena kondisi-kondisi seperti itulah yang sering sekali dimanfaatkan atau digunakan oleh setan-setan ini untuk membinasakan atau menyerang kita. Tempat-tempat yang kita seringnya lalai di situ. Mau masuk kamar mandi, ya itu yang sering diingatkan para ulama. Kemudian mohon maaf sebelum melakukan hubungan suami istri harus baca doa. Seperti itu. Harus baca doa. Kemudian keluar masuk rumah itu juga satu hal yang sering sekali dimanfaatkan oleh setan untuk membuat kita celaka. Nah, jadi yang paling terpenting itu ya, jangan merasa aman sih. Bukan karena kita takut kepada selain Allah, bukan. Rasa takut kita sepenuhnya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zat yang kita takuti yaitu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya agar terhindar dari efek atau pengaruh sihir. Yang sihir itu macam-macam ya. Termasuk gendam. Gendam itu juga termasuk sihir kan itu. Di apa kan Mas Dadang kayak dihipnotis itu. Saya pernah sekali, Pak Sarjo. Setelah selesai baru ya Allah, hilang 70.000. Tahun 2007 apa 2008. Saya pulang dari ngisi pengajian di Semarang apa dari Solo gitu. Waktu itu masih jadwalnya ke Jogja Solo gitu. Di terminal Giwangan, Biskota itu saya nunggu keberangkatan, ada bapak-bapak duduk di samping saya. Ngejak ngobrol segala macam. Situ ternyata mulainya naudzubillah. Cerita wah saya dari Demak, Pak. Ini. Muji-muji dulu. Muji-muji saya, wah ini insyaallah pakai baju dari mana ini? Cerita. Saya ini punya anak perempuan kok uangnya habis. Mulai cerita itu. Jadi dibuat kasihan. Ya udah, Pak. Nanti saya pinjemin. Butuh berapa? Dia bilangnya 70.000, Mas. 70.000. Oh iya. Dari Giwangan itu naik bis kota bareng yang bayarin saya sampai turun di Kauman, rumah kita yang dulu yang alun-alun utara sebelah baratnya. Sampai di situ saya masuk bilang sama istri, "Ini duitnya mau sakit. Udah kenalan kok apa kekurangan duit." Istri saya sudah ingatkan, ditipu loh. Udah orang baik pokoknya. Dia ngasih nomor HP segala macam, alamat anaknya di Jogja gitu. Masuk 70.000, pas dia pergi kayak wah, iya hilang. Wah, alhamdulillah 70.000, untung enggak 70 juta. 70 juta juga enggak punya masalahnya. Itu juga bagian dari sihir. Bagian dari sihir. Jadi macam-macam sihir itu banyak. Mulai dari gendam, kemudian apa namanya katanya kebal, ya, dibacok nggak apa-apa, dibakar nggak apa-apa. Coba saya yang bacok sama bakar ya. Jenengan yang bacok sama jenengan nggak mungkin itu. Semuanya ngojo Mariono sing bacok. Iya, dan itu terasa, mereka juga paham. Orang-orang yang pakai ilmu itu kalau kena sama orang yang punya tauhid itu terasa. Kan itu terasa. Ojo sing iki yang bacok sesama mereka. Itu Mas Pak Samsu, mana Pak Samsu? Ada enggak Pak Samsu? Iya, di grup kemarin cerita dulu sempat pakai kebal bacok enggak apa-apa. Coba yang baca Pak Mujiran juga. Bacakan bismillah Al-Fatihah sama ayat kursi Pak Mujiran lah. Tembus itu repot nanti. Kemudian apa namanya sekarang ilmu pelet itu ya, mereka yang misalkan ilmu pelet, jadi membuat seorang perempuan tertarik, atau juga sebaliknya membuat seorang laki-laki tertarik, atau juga sebaliknya membuat orang lain tuh benci. Bisa itu juga masuk dalam pengertian si sihir, dan yang seperti itu betul-betul ada. Pernah dengar atau pernah? Nah, saya ngelakuin biasanya saya elek-elek. Padahal kan kita semua ganteng-ganteng nih. Itu kejahatannya luar biasa. Nauzubillah. Memisahkan antara suami dan istri kan gitu ya. Misahkan suami dan istri. Dan saya pernah dicurhatin seperti itu. Jadi masuk itu kayak enggak, jadi lihat istrinya itu menyeramkan kan gitu. Enggak senang, gatel, aduh. Jadi detekin apa? Apa? Ya cerita akhirnya minta cerai lah, gitu kan terus. Alhamdulillah itu termasuk juga sih sihir kan. Dan sihir itu sampai pada tingkatan membunuh kan ya. Sampai tingkatan membunuh, merusak rumah tangga, merusak usaha dan yang lainnya. Nah, dan itu ternyata tidak lepas dari hasad kan itu ya. Itu semua tidak lepas dari hasad. Kita baca qala Allahu azza wajalla wa min syarri hasidin idza hasad. Sudah kita terjemahkan tadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Kata beliau rahimahullahu taala, wal hasidu huwa alladhi yuhibbu zawalan ni'mati anil mahsud fayas'a fi zawaliha bima yaqdiru alaihi min al asbab. Kata beliau rahimahullahu, wal hasid, orang yang hasad itu siapa? Huwalladhi, yang dialah orang yang yuhibbu, ingin, mencintai, kalau bahasa kita ingin, punya keinginan zawala, hilang, an-ni'mati, nikmat, anil mahsud, dari objek hasad. Iya kan? Mahsud itu kan yang kalau bahasa letterlocknya kan yang dihasadi kan gitu ya. Wagu yang dihasadi. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia kok ada di-nya itu kan ya. Kalau Jawa kan gitu ya. Hah? Lae wajrur. Cuma kemudian kita bahasakan dari objek hasad. Orang yang hasad itu artinya orang yang tidak senang dan dia menginginkan hilangnya nikmat dari objek hasad. Dari objek hasad. Jadi hasad itu sebenarnya bertingkat-tingkat. Sampai sebagian ulama mengatakan sekedar tidak suka saja itu sudah masuk dalam kategori hasad. Gitu nggih. Sekedar tidak suka saja enggak srek. Kalau bahasa lebih umumnya lagi, tidak ikut merasakan senang dengan senangnya orang, itu sudah masuk dalam kategori hasad kan itu. Tapi yang paling parah tingkatan berikutnya ketika dia juga ingin bahkan melakukan aksi nyata agar nikmat itu betul-betul hilang. Yang lebih parah lagi, dan itu puncak dari kejahatan hasad, dia tidak suka dan berharap nikmat itu lepas dari orang lain dan dia ingin pindah ke dia. Itu sudah yang paling parah. Jadi hasad itu bertingkat nih, tingkat. Sekedar tidak suka saja masuk dalam pengertian hasad? Masuk. Kan itu. Tidak ikut merasakan senang kan gitu. Oh iya toh, masya Allah. Terus dia ikut mundur, terus cepat-cepat pulang, getem-getem di dalam hatinya. kan itu. Itu sudah masuk dalam kategori hasad. Ya. Kemudian tingkatan yang paling parah, yang parah setelahnya, ketika dia berharap dan ingin bahkan senang ketika nikmat itu kemudian hilang lepas dari objek hasad. Yang paling parahnya lagi ketika dia berharap dan punya keinginan selain lepas pindah ke dia. Dan seperti itu pada diri kita ada potensi semuanya. Tidak ada yang terkecuali kan. Kita semua punya potensi hasad. Kan itu. Sampai para ulama semacam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala menjelaskan seperti itu. Kata beliau, "Ma khala jasadun min hasad." Ma itu tidak, khala itu lepas, sepi, kosong, terbebas, selamat. Jasad kan gitu ya. Jadi tidak ada satupun jasad yang selamat min hasad, dari hasad. Jadi tidak ada satupun dari kita yang bisa selamat dari hasad, gak mungkin. Tapi kemudian beliau bedakan, akan hanya saja al-karim, orang yang punya jiwa besar itu yukhfi. Khafi apa artinya khafi? Khafi, khafiyun, khafa yakhfa, sembunyi. Orang yang berjiwa besar mampu menyembunyikannya. Tetapi al-la'im, orang yang celaka dan rendahan, itu yubdih, dia tampakkan. Jadi semua kita termasuk saya juga ada potensi hasad. Tapi orang yang berjiwa besar, orang yang beriman, yang Islamnya kuat, dia berusaha akan menyembunyikan itu. Artinya dia tidak tampakkan, dia tidak ikuti. Bukan kemudian terbawa arus, terseret-terseret, ya, tapi dia tahan. Kan itu. Misalkan sebagai contoh, kan itu. Ini karena kehidupan kita kan kehidupan petani di sekitar sini kan. Misalkan gitu. Dari ujung sana sampai ujung sini petani semua, katakan 20 petani. Hujan. Kan itu deres udah. Tanaman yang dipersiapkan panen ternyata hancur. Tapi ternyata ada 2, 3, 4 petani, tidak semuanya selamat. Kan itu. Tidak terkena dampak dari banjir tersebut. Kan itu. Nah, kita sebagai petani yang sukses, dalam arti tidak terkena dampak dari banjir itu, harusnya bisa menahan diri juga. Menahan diri agar petani yang lain tidak tersinggung, tidak sakit hati, tidak marah. Gitu nggih. Kita sebagai petani yang berhasil, alhamdulillah, ya sudahlah, tawadhu aja, enggak usah banyak bicara. Bukan wah lho. Kan gitu. Bener aku toh. Milih lahan iki kudu sing kaya ngene. Ah. Ribon bahwa gugu aku kan itu. Ora percaya kan jadi. Itu akhirnya membuat orang lain akan hasad kan itu. Apa? Dibedoli dan segala macam, dijogo. Maksudnya yang jogo malam juga pun zuwung. Sawah juga dijaga. Nah, pihak yang kemudian mohon maaf gagal panen ini juga sama. Dia harus legowo, berjiwa besar kan itu. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan langkah pertama untuk menghilangkan serta mengobati penyakit hasad kan di situ. Sekalipun kita berat menerima, jangan ditampakkan. Berhenti sampai di situ. Jangan sampai muncul dalam bentuk ucapan, perbuatan, sikap, raut wajah kan gitu ya. Justru dilawan. Kita sebagai petani yang kemudian akhirnya dikatakan gagal itu ya, mendatangi, menemui petani yang sukses ini, wah ikut senang mas nih, jenengan sukses, saya juga didoakan biar sabar kan begitu. Aturan dalam Islam demikian. Bukan akhirnya mas balik ya. Tapi memang prakteknya susah. Ribun Mas Susanto. Mau praktek yang mana anjir kan? Mau yang sukses atau yang calon sukses? Sebagai apa dengan delik itu? Sebagai apa bro? Kita tanya Lek Kardi dulu. Lek, pagi ini tambah muda Lek. Jadi itu dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi semua kita itu punya potensi untuk hasad, tinggal kita mau terbawa atau kemudian kita lawan kan itu. Kemudian yang perlu diingat juga seperti ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan untuk hamba kecuali pasti ada yang hasad. Kecuali pasti ada yang hasad. Jadi apapun nikmat itu pasti ada yang hasad. Tapi maksud dari beliau tentunya bukan untuk membangun rasa su'udzon atau prasangka buruk kepada orang lain kan itu. Misalkan kita dapat nikmat sing hasad sapa iki yo. Enggak. Kita enggak usah mencari siapa yang hasad kan itu. Lho ngapa kok golek sing wong hasad? Lah, anu e. Umar bin Khattab pernah ngendika gitu e. Tidak ada satupun hasad itu nikmat kecuali ada yang hasad. Saya punya nikmat ini pasti ada yang hasad sapa. Enggak, bukan itu yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maksud beliau satu, agar kita selalu memohon perlindungan kepada Allah agar terlindungi dari pengaruh buruk orang-orang yang hasad kan itu. Kedua, agar kita tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain hasad. Artinya nikmat itu terimalah apa adanya, biasa-biasa aja lah, nggak usah apa namanya berlebihan itu, nggak usah apa namanya kalau bahasa Jakartanya, nggak usah pamer lah kan gitu ya. Artinya dapat nikmat sudah biasa aja, alhamdulillah, tidak usah pamer kan gitu. Kemudian yang ketiga itu yang paling berat sebenarnya untuk kita renungkan dan kita resapi kan gitu. Sebenarnya itu teguran dari beliau kepada kita kan gitu. Artinya setiap nikmat yang Allah berikan buat saudaramu, untuk teman dan keluargamu gitu ya, jangan-jangan kamu hasad. Kita selalu berpikir menjadi objek yang dirugikan terus. Kita selalu berpikir menjadi objek hasad terus. Tapi kenapa kita tidak juga berpikir sebagai subjek atau pelaku dari hasad itu sendiri? Itu yang perlu untuk direnungkan. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala fayas'a, lalu dia berusaha fi zawaliha, untuk menghilangkannya. Bima yakdiru alaihi minal asbab, bima dengan apa-apa, dengan semua langkah, yakdiru kudroh, mampu dengan apa-apa yang dia mampu, alaihi atasnya, untuk menghilangkan nikmat itu. Minal asbab, dari sebab. Sebab artinya semua sebab dan semua langkah yang bisa dia tempuh supaya nikmat itu hilang dari saudaranya, dia lakukan apapun caranya. Mulai dari difitnah, ya kan, mulai dari dituduh, oke ngapus ya wonge kan itu, ngutuyong pengasihan kan itu, sudah nyebar udah sak kampung tahu semua, doratuku akhirnya gimana? Menjajah itu apa? Belanda menjajah Indonesia. Oh, menjajah. Hasad dengan kemakmuran Indonesia. Betul. Dengki ya, hasad ini dengki, Mbakmu. Kalau bahasa lawasnya dengki. Kemarin. Ya? Kemarin itu apa? Ini yang kalau masalah kemarin ya tetap kembalinya ke ahli bahasa Jawa kita, Mbah Pomo kalau kayak gitu. Masuk mboten Mbah Pomo bahasa itu, keme apa? Kemarin itu. Meri, Eri. Oh, Serai ya. Pokoknya begitulah. Kita lanjutkan. Fahtija ilal isti'adzati billahi min syarrihi wa ibtali kaidihi. Fahtija. Ihtija itu kata kerja asalnya dari hajat. Berarti apa? Maka diperlukan, menjadi sebuah hajat kita. Hajat berarti apa? Keperluan. Jadi diperlukan ila kepada al-isti'adzati, memohon perlindungan, minta perlindungan billah kepada Allah, min syarrihi, dari kejahatan sifat hasad itu. Wa ibtali, membatalkan kan itu. Ibtal itu membatalkan, artinya apa? Menghapus, menggugurkan, melawan, menghancurkan, kaidihi apa? Wayakidu kada apa itu laka kaida. Apa kaidan? Kaidul kafirin. Kaidul tipu muslihat. Kami tipu muslihat, makar dan yang lainnya. Nah. Sekarang pertanyaannya. Dosa pertama bukan itu, kayaknya permaisuri. Betul ya? Iya. Enggak pulang. Loh, memang tadi malam enggak pulang kok? Tidur di rumah ibu. Oh. Itu di rumah ibu tua. Oh. Berarti anu Pak Mariano di rumah pertama? Iya. Itu tandanya kan berarti istri muda. Iya. Yang tinggalnya di rumah kedua. Iya. Nah, iya. Itu tandanya apa itu istri masih merasa memiliki panjenengan. Jadi kalau misalkan istri telepon itu berarti masih merasa memiliki suami. Nek trong dino patang dino ra bali ra ditelepon. Nah. Parah kalau gitu. Gimana Pak Arjo? Sudah ditelepon hari ini? Belum. Itu karena istri jenengan yakin jenengan akan kembali juga ke rumah. Jadi enggak mungkin ditelepon kan ini. Jadi tinggal cara berpikir kita aja positif apa negatif kan itu ya. Itu lu ada enggak? Kalau ditelepon itu tandanya istri merasa memiliki. Kalau tidak ditelepon karena istri yakin suaminya gak akan kemana-mana dan akan pulang kembali ke rumah, gitu dong. Bang Intar termasuk yang ditelepon apa yang tidak, Bang Intar? Yang tidak, itu karena istri yakin jenengan akan pulang ke rumah dan tidak ragu jenengan akan kemana-mana. Paling tidak jualan mie ayam kan. Jadi dosa pertama di atas muka bumi itu dosa apa? Hasad, iya kan? Dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi ini adalah dosa hasad. Dari hasad itulah kemudian lahir pembunuhan pertama di atas muka bumi ini. Kita melihatnya bukan pembunuhannya. Pembunuhan itu dosa besar jelas. Bahkan yang pembunuhan itu kan antar kakak adik ya. Begitu kan ya? Tapi yang kita lihat, coba sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahih, seingat saya Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan bahwa setiap pembunuhan yang terjadi di atas muka bumi ini, maka pelaku pertamanya dulu anak Adam alaihissalatu wassalam ikut menanggung beban dosa. Itu yang harus kita lihat. Kalau cuma kita lihat dan kita nilai mata ini gitu, masih lebih ringan. Tapi yang menjadi berat itu kenapa? Setiap pembunuhan yang terjadi di atas muka bumi, maksudnya pembunuhan tanpa ada hak ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan, kan pembunuhan-pembunuhan itu, maka si Qabil apa si Habil kalau dalam bahasa sejarahnya itu, yang membunuh Qabil, yakin? Walaupun tidak ada riwayat yang menguatkan nama itu ya, kan itu. Yang penting si pembunuh waktu itu, yang membunuh waktu itu juga ikut menanggung beban dosa itu. Kenapa? Itu tadi, karena Nabi juga pernah memberikan keterangan singkatnya. Barang siapa menjadi contoh, iya kan, perbuatan jahat, maka dia akan menanggung dosanya, juga menanggung orang-orang yang mengikutinya. Jadi kita lihat di situ. Jadi ternyata hasad itu bukan sekedar satu dosa kemudian berhenti, tapi ternyata hasad itu adalah sumber dari segala macam dosa. Hasad itu sumber dari segala macam dosa. Sekarang apa namanya, iblis diusir dari surga juga hasad kan, melihat Nabi Adam kok diberi kelebihan dan keistimewaan, diberi kemuliaan seperti itu. Bahkan seluruh malaikat termasuk iblis waktu itu juga disuruh sujud kepada makhluk. Boleh yang memerintahkan, zat yang menciptakan kok, karena itu perintah dari Allah. Enggak, saya lebih baik dari dia. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Lah yang maha mengetahui tentang mana baik dan mana lebih istimewanya siapa? ya zat yang menciptakan kan. Cuma dia secara sepihak karena hasadnya itu akhirnya buta apa mata hati, kalap tertutup, sudah enggak bisa berpikir. Itu akibat hasad. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan la yazalu nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Jadi umat Islam kita sebagai apa namanya? Lingkup dan sekup kecil sekarang kita ya, keluarga besar kajian Islam Lundah ini. Kalau kita mau bicara sekup yang kecil, keluarga besar kajian Islam Lundah ini itu akan selalu dalam kebaikan selama hasad itu tidak hidup di tengah-tengah kita. Potensi hasad itu ada, namun tidak dibiarkan hidup. Ada basmi, ada hapus, ada lawan. Maka biasakanlah di antara kita itu saling al-i'tiraf bi fadlil ghair. Al-i'tiraf itu artinya mau mengakui kelebihan temannya. Ya, saya akui. Kan ini. Tapi suaranya jangan gawe-gawe. Takoni. Iya, kowe lu HP sok aku. Ayo sama mawon kayak gitu Mas. Mbak gitu ya. Itu harus dilawan, jangan sampai kelihatan kan itu. Temannya ada yang lebih sregep, temannya ada yang lebih pinter, temannya kok ada yang lebih cepat dalam memahami, temannya orang nyambut gawe kok ketoke nyantai-nyantai wae kan gitu ya. Temannya rezekinya lancar, temannya anaknya banyak, temannya ternyata istrinya lebih dari satu. Kan itu. Aku urung kok. Udah kan itu. Maunya yang punya kelebihan-kelebihan kan gitu. Itu harus dilawan. Tapi kita akui ya sudah kelebihan. Maka ulama juga mengingatkan, apa alasan kita untuk hasad? Itu tanda bahwasanya kita tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, yang memberi kan ya. Yang memberi si A, memberi si B, memberi si C, memberi si D kan gitu. Sebagian sahabat menjelaskan juga orang yang hasad itu akhirnya akan mati dengan sendirinya. Akan mati dengan sendirinya itu apa? Dia isine meng mangkel 21 kali 24 jam kali seumur hidup. Ngene itu. Itu meng lara ati tok. 1 kali 24 jam kali seumur hidup, Adik. Kalau 1 kali 24 jam cuma sehari semalam. Satu apanya? Enggak ada enaknya. Enggak ada enaknya orang hasad itu. Jadi ngelihat ke sana apa namanya? Sempit dodone. Lihat sana sempit dodonya. Lihat sana sempit dodonya. Isinya cuma sempit aja hatinya itu. Gimana? Abu Lahab, orang kafir, Yahudi, Nasrani, semuanya sempit dadanya. Kalau orang yang beriman, wah, lapang terus. Apa no problem gini-gini dong. Masa kalah sama itu. Masih bayi belum balik aja no problem gitu. Pakai kacamata. Ini Mas Heru ya. Ini aja gini-gini aja no problem. Gemuk lagi. Padahal enggak dikasih makan tuh mamanya. No problem. Hidup itu dibuat no problem, enjoy. Tapi kalau orang yang hasad, bisa bayangkan gak orang hasad itu? Susah hidupnya kan? Susah hidupnya, lihat sana, ini lihat sana, sini. Akhirnya mengucilkan diri, sepi, apa namanya, menyendiri. Kenapa? Dia gak bisa bergaul dengan yang lain itu. Lihat temennya cerita sing ape-ape, pokoknya surah seneng kan itu. Pembawaannya itu hanya sempit, na'udzubillah. Jangan sampai punya sifat yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Matan jurumnya ya belum Mas Heri ya? Oh, kemarin libur. Tapi insyaallah hari ini difotokopi. Tinggal nyetak. Besok pagi sudah bisa dimulai. Ya, berarti besok pagi dimulai. Kita selesaikan ini nggih. Qala rahimahullah wa yadkhulu fil hasidi al-ayinu. Li'annahu la tasdurul 'ainu illa min hasidin. Syarir at-tab'i khabithin nafsi. Wa yadkhulu apa artinya wa yadkhulu? Dan masuk, artinya termasuk fil hasid dalam kategori orang hasad. Orang hasad itu al-ayn, orang yang melakukan ain. Ya. Kenapa? Li'annahu, sebab karena sesungguhnya dia, kita artikan karena la tasduru, tidak muncul al-ainu, penyakit ain, illa kecuali min hasidin, dari orang yang hasad. Syaririt tabi'i, tabiatnya jahat. Tabi' itu tabiat. Syarir, syar, jahat. Khabithin nafsi, nafsi jiwa. Khabith itu rendah, hina, rendahnya jiwa. Jadi saya terangkan sekarang, di dalam Islam itu diterangkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ainu hakun. Penyakit ain itu memang betul-betul ada. Penyakit ain itu artinya mata. Kalau dalam bahasa Indonesia, mata jahat. Pernah dengar gitu ya, mata jahat. Dan itu diakui, artinya dibenarkan, bukan dibenarkan, diakui oleh Islam keberadaannya betul-betul nyata. Dan juga bisa memberikan pengaruh. Tapi itu semua tentunya tidak lepas dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak berdiri dengan sendirinya. Kalau di Indonesia yang seperti ini lebih relatif lebih jarang dibandingkan yang ada di Timur Tengah. Kalau di Yaman dan sekitarnya, Irak, Arab Saudi juga di beberapa tempat, itu orang-orangnya memang terkenal punya mata jahat. Jadi kalau misalkan ngelihat sesuatu ya, ngelihat sesuatu tapi karena hasad itu tadi, karena hasad nggak suka, benci lihat kayak gini, terus akhirnya misalkan motornya rusak, kemudian kacanya pecah, kemudian anaknya lumpuh yang dilihat, itu ada pengaruhnya. Duitnya hilang. Duitnya hilang. Macam-macam pokoknya. Terus tiba-tiba yang dilihat itu gagap. Dan itu berkelanjutan. Itu betul-betul ada. Dan itu. Maka kita di dalam Islam juga diajarkan berlindung, memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit ain ini. Kalau bahasa Indonesia apa ini penyakit ain ini? Apa itu sawan itu? Temannya sawah kayaknya. Sawan. Apa itu? Sudah tidak malam. Anak-anak asli terus sakit, enggak tahu panas, nangis terus. Orang-orang tua katanya kena sawan. Pokoknya itu diakibatkan pandangan mata. Diakibatkan pandangan mata. Oh, ini belek. Apalagi kalau dicucuk itu. Artinya itu betul-betul ada. As-Sa'di rahimahullahu taala, ahli tafsir ini, beliau rahimahullah menjelaskan penyakit mata atau karena disebabkan pandangan mata orang jahat tadi, itu juga sebabnya hasad, sebabnya hasad, dan itu mungkin sekali terjadi. Mungkin sekali terjadi. Nah, kalau di sana saya pernah dimintai tolong untuk meruqyah. Meruqyah anak kecil cakepnya masyaallah, pinter. Tapi ternyata lumpuh satu kakinya. Enggak ada sebab apa-apa. Lumpuh kakinya, lumpuh akhirnya enggak kemana-mana, harus digendong. Umur 9 apa 10 tahun waktu itu. Itu salah satu apa kemungkinan terbesarnya karena indikasinya itu karena ain. Ada orang lewat terus dilihat gitu enggak senang pokoknya. Jadi benci. Akhirnya tiba-tiba langsung lumpuh. Alhamdulillah. Indikasi terkuatnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Akhir cerita? Akhir cerita tetap lumpuh. Sampai saya pulang itu tetap lumpuh. Kemudian ya apapun usaha kita, mulai dari bertani, bengkel, kemudian di bengkel motor, bengkel las, tukang bangunan dan yang lain itu, kalau misalkan ada orang lewat dan gak suka dan dia memang punya potensi ain tadi, sudah. Itu termasuk itu, termasuk juga sihir. Dan secara umum ya, karena sihir secara umum kan artinya itu menutupi sihir itu. Nah, langkahnya apa? Langkah syar'inya. Langkah syar'inya pertama preventif. Preventif itu kan langkah jaga-jaga ya. Jaga-jaganya itu apa? Dengan berdoa. Kalau kita punya bayi, anak kecil, pagi dan petang, misalkan Abdullah ini juga didoakan, karena Nabi Muhammad juga mendoakan cucu-cucunya Al-Hasan dan Al-Husain di pangku, kemudian didoakan dengan apa namanya, saya lupa lafadznya, apa namanya, apa, iya, u'idzuka iqa u'idzukuma bikalimatil itama min syarri ma khalaq, terus ada wa min kulli ainin lamah, itu wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap ain yang lamah yang akan memberikan pengaruh buruk. Itu punya anak didoakan pagi petang sehingga terjaga dan terlindung. Enggak, doanya enggak termasuk di pagi. Jadi harus di apa? Iya, termasuk zikir pagi dan petang juga. Karena saat-saat apa kejahatan itu memang di situ menjelang malam sampai dan di akhir malam. Itu salah satu hikmahnya kenapa zikir pagi kok, zikir kok pagi sama petang. Kok bukan siang sama tengah malam kan ya? Pagi. Kalau yang sudah kena, kalau misalkan ketahuan, kalau misalkan sudah ketahuan nanti dimandikan dengan air wudhunya. Tapi kita enggak tahu. Satu. Misalkan ketahuan, oh yang gak seneng ini. Kadang-kadang potensi seperti itu juga kadang-kadang atas kesadaran, kadang-kadang tidak disadari. Kalau misalkan tidak disadari, sudah dia diminta berwudu, kemudian bekas air wudunya itu misalkan di ember besar wudu, sisa wudunya untuk mandi, insya Allah hilang. Kemudian kalau tidak diruqyah, diruqyah yang dibacakan Al-Baqarah, ayat kursi, surat-surat yang lain didoakan terus, dan mohon perlindungan. Ada cara yang dilakukan dan itu disalahkan, artinya dinilai keliru dalam syariat. Nah, itu tadi dengan dukun ya kan, biar terlindung juga. Akhirnya apa? Pasang gelang. Kalau dulu saya waktu masih kecil dikasih kayu kecil di sini, dikasih peniti itu bayi. Kalau di Sulawesi tempat ibu saya itu dikasih apa? Kayu kecil gini, kayu tertentu katanya, terus dipeniti katanya untuk menangkal hal-hal seperti itu. Kalau di Jawa ada juga, pakai ada yang dipasang ini apa segala macam. Apa? Apa ya? Si benang itu yang enggak boleh seperti itu. Karena apa? Kita diperintahkan memohon perlindungan itu kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara-cara seperti itu. Baik, terakhir kata beliau rahimahullah, fa hadhihi suratu tadhammanat al-isti'adzah min jami'i anwa'i syarri 'umuman wa khususan. Fahadihi suratu, surat ini tadhammanat mengandung atau mengajarkan al-isti'adzata, selalu memohon perlindungan min, dari jami'i semua anwa'i jenis atau bentuk asyari kejahatan, umuman wa khususan, secara umum maupun secara khusus. Wadallat, dan menunjukkan ala, atas an-nasihra, bahwa sihir lahu mempunyai hakikatun, hakikat yakhsha min dararihi, yang dikhawatirkan ada madharatnya. Wa yusta'adzu billahi minhu, sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah darinya, au wa min ahlihi, dan dari pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, insyaallah besok kita mulai untuk bahasa Arabnya, akan kita bacakan juga tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan juga masih ada satu lagi i'rab dan tajwidnya, jangan lupa biar lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.